Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Qala Syekh rahimahullahu taala qauluhu taala wallati ya'tinal fahishata min nisa'ikum فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji dari nisa'ikum, dari istri-istri kamu, fastashhidu, maka persaksikanlah atas mereka arba'atan minkum, datangkan empat saksi di antara kalian, dari kalangan kalian, orang-orang yang adil dan betul-betul menyaksikan, bukan til, bukan duga-dugaan, betul-betul menyaksikan. Sebagaimana dalam riwayat yang sebagian ulama melemahkan, Rasulullah disebutkan, digambarkan bahwa kalau mau bersaksi seperti ini, lihat matahari sejelas itu. Maka persaksikan atas mereka empat diantara kalian, yaitu orang-orang yang adil dekat dengan orang yang beriman. Fa in syahidu, kalau mereka mau bersaksi, fa amsiku, maka tahan mereka, hunna, tahan wanita-wanita tersebut, fil buyut, dikurung di rumah, hatta yatawaffahunnal maut, sampai mereka diwafatkan, sampai mereka meninggal, sampai mereka wafat. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah gua jadikan untuk mereka jalan, jalan keluar, tidak dikurung sampai mati. Dan ini di awal-awal Islam, di awal-awal Islam terjadi seperti itu. Nah, walladani ya'tiyaniha minkum, dan orang-orang yang melakukan, dua orang yang melakukan perbuatan itu, perbuatan keji ini, minkum, diantara kalian orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman mungkin jatuh, sebagaimana kita sudah lewat dalam pelajaran, dalam surat Ali Imran, surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa seluas langit dan bumi, bukan untuk orang yang maksum semata, bukan untuk para anbiya war rusul yang maksum, juga untuk orang-orang yang alladina walladina idza fa'alu fahisatan, bahkan untuk orang-orang yang melakukan perbuatan keji. Itu disediakan untuk mereka. Ya, fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Mereka yang walladina fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ini mereka. Jadi surga itu juga untuk orang-orang yang berbuat keji tapi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua orang yang melakukannya di antara kamu, fa'adhuhuma, sakiti keduanya, dihukum. Fa'intaba, hukuman itu nanti disebutkan oleh beliau. Fa'intaba, kalau keduanya bertobat, nah, dengan betul-betul taubat, wa'aslaha, dan memperbaiki diri, fa'aridu anhuma, jauhi, tinggalkan keduanya, berpalinglah, jangan lagi menyakiti mereka. Innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Qala wallati ya'tina, yani an-nisa allati ya'tina al-fahisha, wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji, ai az-zina, selingkuh semisalnya. Wa wasafaha bil fahisyah li shana'atiha wa qubhiha. Jadi disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an perkara perbuatan-perbuatan seperti itu tidak langsung perbuatannya, ya, menunjukkan apa? Juga santunnya, halusnya, lembutnya, sopannya, tingginya adab-adab Al-Qur'an. Bukan perbuatannya yang dilakukan, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. bukan perbuatannya, pelakunya. Kalau dia pelakunya ada dalam Al-Quran surah An-Nur, azani wazani, azani atau wazani. Nah, itu disebutkan fajliduhuma. Tapi perbuatannya tidak. Yang digambarkan perbuatan itu sebagai sesuatu yang jelek. Nah, kalaupun misalnya disebutkan dalam Al-Quran wala taqrabu zina, itu bukan dalam hal ini melakukan ya, dan semacam apa masdar ya. Jauhi ya. Innahu kana fahisyatan, nanti disebutkan oleh dalam ayat berikutnya nanti. Qala fa'aduhuma fa'intaba wa aslaha wa'aridu anhuma innallaha kana tawwaban rahiman. Ay an-nisa allati yatina al-fahishah ay az-zina wa wasafaha bil-fahishah. Allah sifatkan, Allah terangkan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang keji. Liqub li sana'atiha, karena sangat-sangat jelek, sangat buruknya. Wa qubhiha. Nah, ini orang-orang yang memang punya adab yang halus, punya etika, punya apalagi punya ilmu dan punya iman, itu mengucapkan itu berat. Nah, menceritakan juga berat, nah, misalnya, apalagi melakukannya. Nasallallahu salamah. Kalau terjadi, fastashhidu alaihinna, maka carilah saksi atas mereka. Arba'atan minkum, empat orang diantara kamu. Ay min rijalikumul mu'minin al-udul, empat orang laki-laki yang adil. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut. Kalau mereka bersaksi, maka tahanlah wanita-wanita itu di rumah. Ay ihbisuhunna anil khurujil mujibil riba. Tahan mereka, jangan sampai mereka keluar, yang keluar itu menimbulkan kecurigaan orang. Artinya kalau dibiarkan dia keluar, orang curiga. Sehingga untuk mencegah itu, tahan mereka. Nah, wallahu alam, kalau tersirat dari kata-kata beliau di sini, kalau misalnya keluar itu tidak menimbulkan kecurigaan orang, tahu kemana perginya dan kepentingannya untuk apa, ya mungkin diizinkan, dan itu mungkin dengan pengawalan. Nah, wa ayyudan fa innal habsa min jumlatil uqubat. Nah, kurungan ini juga termasuk hukuman. Ini di awal-awal Islam. Hatta yatawaffahunnal maut, sampai mereka diwafatkan, nah ini oleh al-maut, datang malaikat maut menjemput mereka. Ai hadza muntahal habs, mereka dikurung sampai mati. Ini dikurung tapi bukan berarti tidak dikasih makan, tetap. Ya sebagaimana yang dimakan di penjara, ya, di dalam tahanan. Nah, tetap diperlakukan manusiawi. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah jadikan untuk mereka jalan keluar, tidak lagi ditahan. Ai tariqan ghairal habsi fil buyut, bukan dikurung di dalam rumah. Wa hadhil ayat laisat mansukhatan. Nah, ayat ini yang menunjukkan penahanan ini, dikurungnya wanita-wanita yang berbuat keji ini di rumah. Nah, itu tidak mansukh. Wa innama hiya mahiyatun ila dzalikal waqt. Ini dia cuma menunjukkan tentang waktu, batas pada waktu itu. Fa kana al amru fi awali Islam kadzalik. Dan itu di awal-awal Islam ya, itu memang berlaku demikian. Hatta ja'alallahu lahunna sabila. Hatta ja'alallahu lahunna sabila. Sampai Allah jadikan untuk mereka jalan keluar, tidak lagi dikurung, tapi wahwa rajmul muhsan wajildun ghairul muhsan, jildu ghairil muhsan, dirajam mereka yang sudah pernah menikah lalu melakukan perselingkuhan, itu hukumannya rajam. Dan itu yang manusiawi, betul-betul manusiawi. Kenapa manusiawi? Sesuai dengan untuk membersihkan dia sebagai seorang manusia, apalagi seorang muslim. Itu betul-betul untuk membersihkan mereka. Dan itulah adilnya Islam. Kok adil orang dia lempari batu sampai mati habis? Betul, itulah untuk dia merasakan, untuk membersihkan dia dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu. Apa yang dia lakukan itu betul-betul jelek, betul-betul sangat jelek. Sudah pernah menikah. Kalau dia belum menikah, dia dapatkan apa? Jilid, dicambuk 100 kali dan diasingkan di setahun, dijauhkan dari lingkungannya. Ya, diasingkan dia setahun. Itu kalau dia belum pernah menikah, jatuh dalam perbuatan keji. Itulah Islam. Kalau orang tahu indahnya Islam, masya Allah. Ya. Hukum potong tangan untuk yang mencuri, Allah hakim dalam menetapkan hukum ini, maha bijaksana. Apalagi ini, ya. Baik, dan itu di buku-buku fikih tentang atau dalam tafsir lanjutnya. Qala wa kadzalika alladani ya'tiyaniha, demikian pula dua orang yang melakukannya, yakni laki-laki dan perempuan, al-fahisyah minkum, di antara kamu, minar rijal wan nisa, fa'adhuhuma, sakiti mereka bil qaul, dengan ucapan, ya, dimarahi. Bukan dicaci, bukan diejek. Bukan diejek, itu penghinaan. Dan itu hati-hati, bisa jadi naudzubillah berbalik. Tapi dia betul-betul diungkapkan kalimat-kalimat yang membuat mereka betul-betul sadar. Nah, dimarahi. Nah, bukan dihina. Walaupun di sini disebutkan taubih, takyir, dicela. Nah, bukan dihina. Nah, dalam artiannya direndahkan. Nah, itu sebagai bentuk apa namanya, hukuman. Nah, dalam artian ini apa yang jelas untuk mereka tahu kalau itu adalah salah. Kan ada yang kalimat-kalimat yang itu memang celaan, teguran, ya. Tapi yang ada yang bermakna yang menghinakan, ya, sifatnya ejekan, ya. Yani caci maki, nah, enggak layak. Ya. Sampai pernah ketika Khalid ibn Walid diriwayatkan dalam ketika merajam perempuan Ghamidiyah, ya, Ghamidiyah yang dia itu berzina sampai melahirkan, punya anak, kecipratan darahnya itu keluar, omong dia mengeluarkan kalimat yang tidak pantaslah. Kemudian Rasulullah menegur dan mengingatkan, seandainya dia bertobat dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, itu masih lebih dari cukup. Nah, baik. Kemudian juga darb, pukulan. Nah, pukulan. Nah, ada pukulan ini tentu hukumnya ini penguasa, hak pemerintah, pemerintah kaum muslimin. Yang arradi, yang pukulan itu ataupun gangguan-gangguan tersebut, arradi an hadil fahisyah, membuat dia berhenti dan membuat orang-orang yang punya keinginan untuk melakukan itu menahan diri dari perbuatan yang jelek ini. Fa'ala hadha yakunu rijal idza fa'alul fahisyah yu'dzaun wan nisa yuhbasna wa yu'dzain. Berdasarkan hal ini berarti, nah, orang laki-laki yang melakukan perbuatan itu mereka disakiti, mungkin dipukul, dicerca dengan apa, dengan diungkapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan dia cela, ya, bukan penghinaan, pelecehan, apa namanya, ya, ini dengan sombongan. Nah, sedangkan wanita-wanita yang melakukan itu, yuhbasna wa yu'dzain, mereka ditahan, dikurung, dan juga mendapatkan ini hukuman ini, disakiti, ya, dengan ucapan, ejekan dan takyir. Wala fal habsu ghayatuhu ilal maut. Penahanan itu puncaknya adalah sampai dia mati, batas akhirnya sampai dia mati. Wal adiyah nihayatuha ila taubati wal islah. Sedangkan gangguan itu tadi, baik itu dalam bentuk ucapan, taubih, ta'yir, dan pukulan, itu sampai dia bertobat dan memperbaiki diri. Kedua-duanya, laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana dia tobatnya? Dia menyesal, berhenti, kemudian islah, memperbaiki diri. Bagaimana memperbaiki diri? Kalau dia perempuan, berhijablah. Ya, nah, mulai dia menundukkan pandangan, kemudian menjauhi semua sebab. Makanya dalam Al-Quran bukan dilarang, tidak ada larangan la tazni. Tapi Allah sebutkan wala taqrabu zina, jangan dekati. Jadi semua perangkat, semua yang bisa membawa kepada perzinaan itu ditutup, tidak didekati. Mulai dari alat, mulai dari hal-hal yang bisa membawa, memandang. Berulang-ulang dilarang, bukan dilarang, bukan untuk menikmati pemandangan. Kalau sudah dengan, tidak bisa dengan lisan untuk diingatkan, kau untum para thalabah, pukulan tinggal. Kalau kalian tidak terima dipukul, silakan pergi. Cari tempat yang bisa kalian memandang, keluar. Ya, sorahah, para abak tolong diperingatkan. Nah, itu pangkal sebab. Itu siham min siham iblis. Panah dari panah-panah syaitan. Sekarang belum terasa kalian banyak akibatnya. Apa kemarin sudah pernah diusulkan untuk ditutup ini? Apa sih halangannya? Tutup pintu, geser atau kaca. Enggak bisa dihalangi, enggak bisa didengar, enggak bisa dinasihati. Ini didengar semua orang jadinya. Udah berapa aja? Kalau alhamdulillah, bukan yang dari santri yang sudah dewasa, alhamdulillah. Nah, yang kecil-kecil ini, mungkin kelas 7. Jadi senang-senang sih, walaupun mungkin nggak ada maksud apa-apa. Cuma itu kita menghindar, menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Ya enggak? Ya enggak? Mau nyoba, mau ngerasain akibat buruknya? Nggak cukup kalian yang hafalannya kacau dengan gad-gad yang ada di tangan, yang di rumah, belum juga sadar. Kita semualah para thalabah yang di rumah juga kacaunya hafalan kita, kacaunya pelajaran kita memahami ilmu, memahami din. Imam Syafi'i saja enggak sengaja terlihat itu 40 masalah agama hilang. Gimana kita yang bukan lagi enggak sengaja, malah sengaja ditungguin. Ini bukan untuk para talaba aja, semua kita, yang di rumah juga banyak. Dibiarkan juga yang keluar, yang anunya apa namanya, yang putri-putrinya sering-sering keluar. Sering anak-anak ini anak siapa, ya Allah. Ada yang kadang-kadang yang enggak pakai sarung tangan, subhanallah. Perempuan itu aurat. Seluruh tubuhnya aurat, hatta tangan. Kalau enggak mau rek bedit di apa namanya? Hatta di dalam apa dan ketika tawaf. Boleh dia walaupun enggak pakai sarung tangan, dia harus ditutup. Ya enggak butuh. Jangan sembrono. Mulai dan kalau yang masih kecil-kecil mungkin kita masih bisa tolerin, yang bawah 5 tahun atau mungkin yang kelas 1, kelas 2, kelas 6, kelas 5, subhanallah. Mau marah kok kayak usil, nenek orang. Tapi gimana pun yang jadi anak, daripada yang anak, ya kita ukurannya di akhirat soalnya. Daripada anak kena tuntut, mendingan sekarang dimarahin. Berat pertanyaannya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Dan anak enggak siap untuk dengan neraka atau di dunia. Keras sekarang memang ketat memang. Tidak akan saya mana memudah-mudahkan untuk megang HP yang di tempat lain, silakan cari. Mungkin ada tempat yang lain mudah. Musrifah, musrif megang HP, silakan di situ. Nah. Dan tunggu aja nanti anunya. Gimana para talabah? Dengan cara apa untuk diingatkan? Boleh, silahkan duduk. Bukan ditunggu akhwat di jalan di situ. Ya. Sayangi mata kalian, sayangi hati. Itu kalamullah di hati kalian. Ya. Yang paling, biarpun kalian kelas 7, ya Abdul Aziz, biarpun kalian kelas 7 belum kepikiran ke sana, jaga. Balaknya enggak sekarang. Petakanya enggak sekarang. Kalian rasakan. Soroha, enggak sekarang kalian rasakan. Ibnu Qayyim menyebutkan, dia baru semua menikmati seorang bayi balita, anak yang masih belum tumbuh janggutnya. Masya Allah, cantik, kagum dia. 40 tahun kemudian dia dapatkan balaknya. 40 tahun. Kalau dosa itu dibalaskan Allah langsung, enak. Tanda sayang Allah. Idza aradallahu bi'abdin khairan ajjala lahul 'uqubah. Mau? Mau antum disegerakan hukuman? Allah tunjukkan dosa kalian. Mestinya sadar kita semua. Hafalan kita kacau. Apa sebabnya? Bukan kalian kurang cerdas. Bukan kalian kurang pintar. Rajin, tekun. Tapi depannya dosa. Jangan bilang aku tidak berdosa. Balak nanti. Makin kecil orang itu menganggap itu dosa, makin besar di sisi Allah. Apalagi para thalabatul ilmi, dimanapun juga. Kelasnya ustadz juga demikian. Makin menganggap dia dosa itu ringan, makin besar hukumannya. Ya, yang kelas 7 juga begitu. Kelas 7. Dan kita para abak, para umahat pun juga demikian. Ini tanabbah. Pertemuan kita tidak tahu kan sampai berapa tahun lagi, atau berapa bulan lagi. Ya. Lonceng sudah mulai berbunyi. Malaikat maut sudah ngincar, sudah ada nama-nama mereka. Entahan yang duluan, entah kalian yang duluan. Nah, jangan sampai nanti. Nanti tinggal cuma mengatakan fasatadzkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Satu bidilakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Ya, para talabah mulai. Walaupun boleh ya, nikmati. Kalau mau nikmati itu pagi-pagi. Nah, lihat sana. Jangan lihat yang di sekolahan. Lihat yang hijau-hijau itu untuk sehatkan mata. Ya, obat itu. Ya enggak, dokter? Ya, kan lihat yang hijau-hijau itu kan juga bikin sejuk mata. Enak. Nah, untuk jangan, kita jangan lihat yang mana-mana. Cuma yang seringan itu ya, tepatnya sore-sore orang pada atau yang pada berangkat atau pada anu ya, hati-hatilah. Ya alhamdulillah kalian bisa anu. Apa itu? Kenapa? Kenapa celalean apa? Merasa aman. Kamu juga paling kacau hafalannya. Semua sama kita. Enggak usah yang anu lah, lihat anu yang lain. Jangan enggak digubris. Ini kita yang di sini tahfidzul Quran itu bukan cuma jadi sorotan, bukan cuma dari kita sendiri, dan anak yang tidak mau untuk jadi beban di akhirat nanti. Aku menana berat, apa mau nggak mau? Kalian tahu setan itu pidato di dalam neraka dengan orang-orang yang mengikutinya. Apa kalian mau kemana seret? Kalau misalnya anda diadab oleh Allah, kalian mau tak seret? Hah? Mau? Kalau mau, ifal maksyitu. Selama anda masih di sini, antum mana seret? kemana? Ke neraka kalau anda diajar. Bukan anda pernah menyampaikan. Dianggap tegas, dianggap kaku anda. Ustaz Idral itu kaku, betul. Suka marah, iya. Tapi bukan untuk kepentingan anak di dunia. Di akhirat pengen selamat, kalian juga pengen selamat. Kita kumpul nanti di akhirat. Tapi sebagai musuh atau enggak? Itu. Allah menyatakan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Kitakah itu? Sekarang kita masya Allah antum senyum sama anak, hormat masya Allah. Besok saling kutuk kita. Saling laknat kita. Hah? Mau seperti itu? Hari ini kalian senyum ya nak, Ustaz Idra, masya Allah kalian salami. Menurut, masya Allah, di akhirat mau sering laknat. Kalian ingat juga seperti itu, dengan aba dan ummahat, kumpul kalian hari ini dengan abi dan ummi. Apa besok kalian mau berpisah? Kehilangan abi aja kalian jauh rindu, nangis, ya enggak? Kehilangan kakek atau abi. Itu di dunia masih seperti itu. Gimana kalau di akhirat? Yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Enggak bisa mengapa-ngapain. Berlepas diri semua. Enggak. Dia enggak pernah nasihatin aku, enggak. Mau saling tuding. Ana berharapnya, selalu berharap, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang disebutkan oleh sebagaimana Ali bin Abi Thalib dulu. Aku berharap aku dan Talha bin Zubair dan juga Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, orang-orang yang dikatakan oleh Allah, wa nazana ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabbilin. Berharap seperti itu, kumpul kita lagi. Ya. Sambil mengatakan inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas sam inna kunna nad'uhu min qablu innahu wal barrur rahim. Berharap seperti itu. Kumpul kita di sini enggak kumpul sekedar nggih senyum-senyum, tapi di belakang itu ada perhitungan. Kadang kalau teringat orang yang sudah meninggal, yang dekat, yang kenal, bayangan itu bukan cuma sekedar kematian. Saya punya singgungan dengan dia. Selamat enggak nanti kalau di sidang? Pernah terpikir itu? Kalau mati salah seorang di antara kita, pernah terpikir enggak gimana kalau saya menghadapi dia besok? Apa yang saya jawab kalau saya di sidang berdua dengan dia? Apa jawab antum? Masing-masing kita ingin selamat dari neraka. Ana dikatakan begini, enggak bisa. Antum dikatakan begitu juga enggak akan mau. Kita selesaikan di dunia atau kita selesaikan di akhirat? Dan ana berharap ya Allah, jangan ada yang bertikai dengan ana di akhirat. Kalau berhadapan dengan Allah dan Rasulnya, nol. Allah Maha Pengampun. Rasulnya juga Raufur Rahim, Raufun bil Mukminin. Dengan kalian, dengan para tolab, dengan para madu yang lain, para ikhwah. Nasallallah salamah. Ngeri. Kematian itu bukan cuma sekedar selesai dikubur. Punya bawa amalan banyak, selesai lewat jembatan niti jahanam, selamat, masih ada lagi. Masih ada lagi. Itu ngeri. Ya, angkitu amfu katakum, selamatkan diri antum masing-masing. Ya. Cukup banyak sudah nasihat para asati, para mudaris, antum baca, antum hafal. Ya, para MTS juga tunjukkanlah semuanya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum dibenturkan Allah, hati-hati masing-masing. Ingatkan adik-adiknya ini. Ya, namanya kelas 7. Tidak harus sampai harus antum semuanya. Kalau Abdul Aziz silahkan selentik kupingnya kalau tidak mau nurut. Anak tidak pun tidak mengajarkan mereka untuk mentang-mentang. Dan anak juga paling benci punya sikap orang mentang-mentang anak orang penggede, anak ustad, anak mudir, tidak ada. Itu model Yahudi seperti itu. Kalau sudah pembesar yang berlaku diringankan atau di hapus hukuman untuk dia, diberi kemudahan. Tidak. Salaf kita tidak ada yang contohkan seperti itu. Salah mereka, tangani kalian. Ya, tidak bisa dia selentik. Ya. Kalau dia misalnya tangani malah tidak peduli. Anak-anak ustaz. Yang banat juga. Makanya Abdullah enggak ada ampun. Ya. Nah. Jangan, itu kalau apa model kan nanya ustaz. Enggak bisa nah, seperti itu. Itu model Yahudi. Kalau Yahudi sampai kan kata-kata Rasulullah itu menghancurkan umat-umat sebelumnya. Kalau orang pembesar yang melakukan kesalahan ditutupi kesalahannya. Kalau orang yang biasa dia melakukan kesalahan diangkat ke sana, lakukan hukuman had. Itu Yahudi. Nah, sampai Rasulullah mengatakan, wallahi kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad SAW mencuri, laqata'tu yadaha. Tidak ada. Ya. Anak enggak ngajarkan mereka ya, untuk mentang-mentang anaknya ustaz. Enggak. Kalian lihat salah dia misalnya enggak bisa ditegur para asatidz, para mudaris, para aman. Ya. Tanganilah, enggak masalah. Baik, itu ya. Nah, itu tadi gangguannya itu mulai dari situ. Berangkat mata itu bahayanya di situ. Ya. Nah. Ya, kalau diperturutkan, nah, ya, antum nanti bukan baca, jangankan ya ayat, baca pelajaran nanti yang kelihatan jilbab nanti. Nah, tahu-tahu dia ini senyum nih dengan Qur'annya. Ya, gimana mau hafal? Ya. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam, kalau di dalam dalam riwayat hadis malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di situ ada anjing dan ada gambar, bagaimana mungkin masuk dalam hati yang dalamnya ada syahwat dunia, kerakusan terhadap dunia? Untuk memahami nggak bisa. Kalau antum misalnya menganggap karena cerdas karena rajin, sebentar hilang. Atau kalaupun misalnya antum bisa menguasai hafal, itu jadi petaka suatu ketika nanti. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Allah akan muliakan, tapi kalau enggak. Nah, Allah biarkan dan ingat. Makanya kalau orang yang makanya tadi, kalau disegerakan hukuman itu nikmat sebetulnya. Antum sekarang dimarahi, mudah-mudahan jadi pelajaran. Ya. Berbekas ya, artinya semua yang mungkin yang dengar enggak betul. Silahkan katakan, itulah kata kaku ya. Bicara di masjid semuanya bukan hanya masalahnya thalabah saja. Yang di rumah juga ada yang demikian, mungkin tertahan ya, enggak sampai ke masjid. Nah. Dan itu juga buat kita semua. Nah. Bermula ya. Dengan apa? Lebih-lebih para thalabah mestinya ketat walaupun tidak melakukan itu jadi rambu-rambu buat antum yang tidak melakukan. Dan tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Cegah mereka. Kalau memang misalnya apa? Jaga. Ya, jaga. Ya, tahan tangan mereka. Jangan sampai mereka melakukan ya, yang apa namanya? Perubahan seperti itu. Walaupun sekarang mungkin mereka enggak mikirlah itu kan akhwat atau apa, enggak ada bayangan apa-apa. Jaga. Ya. Di dalam riwayat disebutkan kalau kalian tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, masih juga bergaul berbaul seperti itu, dibenturkan Allah hati-hati mereka kalian. Suatu ketika akan jadi pecah. Nah, dan tunjukkan kalau memang itu jelek, nah, itu jelek. Nah itu berangkat dari situ. Kita enggak ada yang maksum. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nah, tapi berbuat untuk bisa untuk kita perbaiki diri. Itu salah, taubat. Nah, sebisanya kita berusaha untuk mohon ampun pada Allah. Nah, qala rahimahullah wa li hadza qala fa in taba, maka kalau keduanya bertobat ay raja'a anidzan billadhi fa'alahu wa nadima alaihi wa azima ala alla yauda wa aslaha al-amal ad-dal ala sidqit taubah fa'aridu anhuma. Nah, ini jadi disebutkan oleh beliau sini diantara rukun-rukun atau syarat-syarat taubat. Raja'a anidzanbi alladhi fa'alahu wa nadima alaihi. Rujuk. Dia tinggalkan dosa yang dia perbuat, mereka perbuat. Berhenti dari dosa saat itu juga. Kalau dia mungkin lagi sedang berduaan, pergi. tinggalkan tempat itu, nyesal. Nah, misalnya juga berdiri di situ, tahu salah, astagfirullah, langsung tinggal. Nah, ya, nah, dengan yang di tangan juga seperti itu. Ingat, tutup langsung. Nah, pergi. Ya, nah. Nadimah, kemudian menyesal. Nah, ini yang kadang-kadang susah. Penyesalan itu kadang-kadang orang melakukan sesuatu yang dia sukai, kadang justru menyesal. Nah, makan misalnya, makan sesuatu, entah itu karena kurang banyak atau momennya kurang pas, kadang-kadang habis makan minum nyesal, kok makan ini tadi ya, kok saya melakukan ini tadi, padahal itu yang dia sukai. Ya, entah hobi apa sajalah, kadang muncul penyesalan. Juga sebaliknya, kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang salah, tapi tidak menyesal. Salah yang dia lakukan, tapi tidak menyesal. Kalau misalnya dia tahu melakukan dosa, tidak tumbuh penyesalan itu, tidak merasa itu salah, tidak merasa itu dosa, ingat siapa yang akan dihadapi nanti. Nah, siapa yang dihadapi nanti? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan berhadapan dengan Allah. Makanya kata para ulama, jangan pandang dosa itu besar kecil, tapi ingat siapa yang kamu durhakai. Allah perintahkan kita, kita justru tidak melakukan. Allah melarang kita, tapi kita justru melakukan. Siapa yang kita taati? Itulah maksiat. Maksiat itu imam melanggar perintah, tidak mau mengerjakan perintah, atau mengerjakan larangan. Larangan dikerjakan, perintah tidak dikerjakan. Allah perintahkan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Perintah kan? Kita enggak menjalankan. Siapa yang kita durhakai? Wala takunu minal ghafilin misalnya. Janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Kita justru sering lalai. Siapa yang kita ya ikuti? Ringan loh. Ini yang kita, nah kita coba, kita melatih itu. Dan itu pangkal dua maksiat. Dan ingat, seperti kata Ibnu Qayyim, sampai 21 poin besarnya dosa menolak melaksanakan perintah. Besarnya dosa enggan melaksanakan perintah. Itu lebih besar daripada mengerjakan yang dilarang. 21 poin, lihat di dalam fawaid. Ya, dalam pawai itu beliau menukilkan kalamnya Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah. Nah, menolak mengerjakan perintah itu lebih besar daripada mengerjakan yang dilarang. Sebagai contoh, Abu Saqalain, dua bapak Saqalain, Adam dan Iblis. Mana yang dosanya yang paling besar? Dilaknat sampai sekarang, sampai kiamat, Iblis. Kenapa Iblis dilaknat? Enggan melaksanakan perintah. Apa perintah? Cuma satu, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Enggak mau. Kenapa orang itu enggan untuk melaksanakan perintah? Dia merasa, kamu siapa kok merintah saya? Enggak terucap, enggak nampak. Iblis berani menampakkan diri, cuma kita mungkin enggak berani. Asya, takut. Tapi memang gak dilaksanakan. Ya, nah, kalau Iblis berani. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Berani dia dah depan Allah. Nah, cuma kalau kita mungkin disuruh, ya, ustaz yang nyuruh atau apa disuruh, mungkin gak menantang seperti itu, tapi gak mau ngerjakan. Ya, gak juga dikerjakan. Nah, kalau larangan, ya, sebagaimana bapak kita Adam alaihi salam, adanya hirs. Dan manusia itu memang diciptakan seperti itu, zalum dan jahul. Ada sifat nafsunya ammaratun bisu, itu mendorong dia. Ada hirs dalam dirinya. Dalam keadaan dia lemah, diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lemah, dorongan syahwatnya, keinginannya itu besar, hirsnya besar, itu yang menyebabkan dia tergelincir. Dilarang namanya nafsu. Itu nafsu itu seperti bendungan. Kalau makin ditekan, makin ditahan, mendobrak. Enggak sulit. Akhirnya fa'asa adamu fa'tawa. Fa'asa adamu rabbahu fa'tawa. Tsumma jatabahu wahada. Tapi itu Nabi Adam mudah. Karena akhir tadi adalah hirs, beliau mudah sadarnya, mudah untuk kembali. Nah, itu bedanya. Itu satu di antaranya. 20 lagi ada disebutkan oleh beliau. Nah. Wa nadima alaihi wa azama ala alla yauda. Tekad untuk tidak kembali. Punya tekad untuk tidak akan, tahu itu salah, tahu itu jelek. Kalau enggak muncul penyesalan, ya ingat tadi. Nah, kalau ini dosa, saya akan berhadapan dengan Allah. Nanti kalau ditanya oleh Allah, apa jawab saya? Nah. Ya. Nah. Ini seperti ini dosa. Salah. Nah. Dan kemudian bertekad untuk tidak akan kembali melakukan itu lagi. Punya tekad untuk tidak akan kembali melakukan itu lagi. Terus kalau jatuh lagi, yang penting kemarin sudah taubat. Ternyata ya namanya manusia, nisyannya banyak, lupanya banyak, ya, dan dia makhluk lemah. Jatuh lagi, taubat lagi, betul-betul taubat, minta ampun pada Allah, menyesal, perbaiki diri. Dan itu yang kata Allah sebutkan dalam hadis, ketika seorang hamba adznaba, Rabbi inni adznabtu dzanba. Nah, Allah mengatakan, hambaku tahu dia punya Rabb yang menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni. Setelah dia dalam keadaan dia diampuni, dia merasa dia diampuni, kemudian dia berbuat lama, jatuh lagi, Rabbi inni adznabtu dzanban. Saya jatuh lagi ya Allah. Taubat lagi dia, nyesal lagi dia, malu dia, minta ampun, tapi jatuh lagi suatu ketika. Hambaku tahu dia punya Rabb yang menyiksa karena dosa dan memberi ampunan. Maka aku ampuni, silakan dia berbuat apa yang dia mau. Tapi kondisinya betul-betul dia bertaubat. Walaupun dosa itu berulang, misalnya dalam artian dia sudah betul-betul bertaubat dan tahu itu salah, menyesal, malu, takut akibat dosa itu, kemudian dia suatu ketika jatuh lagi, tobat yang pertama tidak gugur. Nah, tinggal dia bertobat terus seperti itu. Nah, dan itulah memang ujian seorang mukmin, maftun dan tawab. Seperti itulah seorang mukmin itu disebutkan dalam riwayat yang sahih, dia senantiasa teruji. Ya. Dia senantiasa teruji, jatuh berbuat dosa, tawaban, dan dia selalu bertobat. Itu seorang mukmin. Nasia, lupa, jatuh lagi berbuat dosa, tobat lagi. Itulah seorang mukmin. Nikmat. Dan antum para thalabah, ambil kesempatan ini. Kenapa diambil? Antum menghafal Al-Quran, punya niatan yang baik. Tumbuhkan niatnya yang baik, keinginan untuk membela agama, untuk beramal dengan ilmu yang antum miliki, mengenal Allah lebih dekat dengan Al-Quran yang Allah letakkan di dada antum, dan punya tekad untuk memahaminya, apa yang Allah maukan dari ayat-ayat itu. Ya, tumbuhkan, berharap kepada Allah untuk mendengar sendiri Allah membaca Al-Quran, kalamnya. Itu kenikmatan pendengaran yang luar biasa di akhirat. Selain memandang wajah Allah. Nah, itu punya tekad. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, antum punya kemauan, Allah membela orang-orang yang beriman. Kalaupun dia terjatuh, dapat dikasih sayang. Makanya biasakan hidupkan sunnah. Setelah amalan-amalan wajib sempurna antum kerjakan sunnah semampunya. Sekarang mumpung masih kuat, puasa sunnah yang mahatna, sholat-sholat sunnah, tilawah, baca Al-Quran, atau bisa sedekah sunnah, antum manfaatkan. Kalau sudah itu sampai Allah akhirnya apa? Mencintai hamba tersebut. Kalau sudah Allah mencintai, kuntu sam'ahu alati yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsiru bih wa yadahu allati yabdishu biha wa rijlahu allati yamshi biha idza sa'alani la'utiyanna wa in sa'adani la'u'idzanna. Nikmat. Ya. Tumbuhkan supaya Allah cinta kepada kita. Manfaatkan waktu seperti akhir malam, waktu-waktu yang penuh mustajabah, tempat-tempat yang itu besar terkabulnya doa, manfaatkan. banyak-banyak amalan-amalan sunnah Tuhan untuk hidupkan. Mumpung belum ada tanggungan istri, anak, ya, belum ngurusin dakwah, nah, perbanyak amalan-amalan sunnah. Kita gak tahu mana yang amalan kita yang dinilai hebat, baik oleh Allah. Ya. Ingat kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua. Dia gak pernah pikirkan ternyata amalan itu jadi bekal. Nah, kita berharap, kita memang bukan mengharapkan untuk mendapatkan bencana di akhir dalam kehidupan di usia tua. Ya, kita berharap nanti di akhirat jadi bekal. Tapi kan gak tahu kehidupan besok. Dapatkan cobaan, dapatkan bala, kita punya bekal amalan apa yang kita panjatkan kepada Allah. Ya Allah, dulu aku beramal ini, kalau itu karena Engkau, ya Allah, selamatkan aku. Punya jaminan? Ya. Kita kan gak tahu yang mana. Nah, itu perbanyak. Nah, terbiasanya ini biasakan dengan amalan-amalan sunnah. Nah, sholat-sholat sunnah duha. Ya. Mumpung kosong, manfaatkan. Bisa 12 rakaat, walhamdulillah. Rawatib terutama. Ya. Nah. Sulit berat bangun malam, witir. Manfaatkan sisa itu untuk murojaah. Thalabul ilmi itu afdal daripada sholat-sholat sunnah. Nah, itu manfaatkan. Ya. Nah, itu yang para yang besar-besar itu tadi amar ma'ruf nahi mungkar, ajak, bimbing saudara-saudara yang masih lebih muda. Ya. Dan ya diingatkan khusus untuk Abdul Aziz adik-adiknya itu. Silakan. Enggak bisa dibilangin namanya, tarik kupingnya. Ya. La haraj. Enggak ana kisos. Ya, enggak ana kisos. Nah. Baik. Wa aslaha al-amal addal ala sidqi taubah, dan dia perbaiki amalan yang menunjukkan jujur taubat. Kalau dia memang terjadi dan karena perbuatan-perbuatan seperti ini, sebab-sebabnya semua dia hindari. Untuk melaksanakan firman Allah juga, wala taqrabu zina, jangan dekati zina, tinggalkan. Apa yang menjadi sebab? Makanya Rasulullah di zaman dahulu, Rasulullah melarang iyyakum wat turuqat. Ya kan? Hati-hati kamu, jauhi duduk-duduk di jalanan. Ya Rasulullah, enggak mau kami harus duduk di jalan, pinggir jalan. Kalau gitu tunaikan hak jalan. Apa hak jalan? Jawab salam. Raddu salam dan apa lagi? Amar ma'ruf nahi munkar ya. Kalau enggak keliru itu. Nah, tunaikan haknya. Nah, boleh silakan duduk di jalan. Nah, ya. Nah. Aslaha al-amal dal ala sidqi taubah. Yang perempuan ya, misalnya yang mereka terjerumus seperti ini, karena kebiasaan dulu ya, tidak berhijab, nah, dia berhijab. Jauhi teman-teman yang buruk yang mengajak seperti itu, alat-alat, tempat-tempat ya. Nah, yang orang-orang dahulu mungkin ketemunya di Facebook, tutup. Dan ini sudah banyak kejadian ya, tutup ya. Buang semua akun ini, ganti nomor ya. Nah, itu untuk menunjukkan dia memang jujur, dia bertobat, dia ingin selamat. Fa'ridu anhumana. Kalau mereka sudah bertobat dengan betul, maka tinggalkan mereka. Ai an adahima. Jangan lagi diganggu, jangan lagi disakiti, baik dengan ucapan maupun dengan ta'ir maupun dengan taubih. Nah, innallaha kana tawwabar rahim. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Ai kathirut taubah. Tawab, ada yang memandang kathirut taubah di sini pertama di sini kata beliau kathirut taubah, banyaknya taubat Allah untuk orang-orang alat mudnibin al-khati'in, pelaku dosa dan orang-orang yang bersalah. Khati', bukan mukhti'. Khati' ini dengan sengaja. Kalau mukhti' dengan tidak sengaja, itu beda. Inna kunna khati'in. Kalau yang mukhti', Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu mukhti'. Itu dimaafkan, mudah. Tapi kalau dengan khati' ini dia dengan sengaja, amdan. Bisa juga kata sebagian ulama, nama Allah At-Tawwab, banyaknya orang yang diberi taubat oleh Allah dan diterima taubatnya. Nanti diterangkan dalam ayat berikutnya, nanti disebutkan oleh beliau bahwa taubat hamba Allah itu diapit oleh dua, taubat hamba itu diapit oleh dua taubat Allah. Qala azimur rahmah wal ihsan, besar kasih sayang dan ihsan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Alladzi min ihsanih, Yang diantara ihsan Allah itu wafaqahum litaubah. Allah beri taufik untuk bertobat. Allah masukkan dalam hatinya penyesalan. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, taubat itu enggak mudah. Taubat itu bukan perkara mudah. Bukan perkara yang ringan. Allah tubtu ana rujuk dari ini. Enggak. Belum tentu. Seberapa besar penyesalan dia, malu dia, takut dia diadab oleh Allah dengan dosa yang dia lakukan. Ringan mungkin ucapan dia. Ingat, satu kalimat bisa melemparkan orang itu dalam neraka. Bisa mengeluarkan orang itu dari Islam. Nah, itu bahayanya lisan. Nah, seberapa takutnya dia dengan lisan, dengan akibat perbuatannya itu? Nah, muncul rasa takut, muncul rasa sesal, malu dia, takut diadab Allah. Ya, itu berarti dia dapatkan tobat, apalagi dia, ya Allah, enggak pantas saya berbuat seperti ini. Nah, diberi taufik oleh Allah taubat untuk bertobat, wa qabilaha minhum, lalu diterima oleh Allah taubatnya. Jadilah dia termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kalau Allah sudah mencintai orang yang betul-betul bertobat, jangan harap bisa mengganggu dia. Samahahum an ma saudara minhum. Allah maafkan mereka dari apa yang muncul dari mereka, walaupun berulang. Wa yu'khadhu min hatainil ayatain anna bayyinatiz zina, dan insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang aja. Sekalian dengan tentang masalah taubat insyaallah. Baik gitu. Nah, itu semua apa namanya, ya, kadang-kadang memang ya, dan anak itu bukan enggak paham kalau di ini kita di radio ya. Karena juga yang di rumah, yang di mana dengar memang, dan memang untuk para thalabah, bukan untuk mempermalukan para thalabah ya, kita semua thalabah, para salafiyin semua thalabah ya. Dan itu juga banyak, kadang-kadang banyak yang bermudah-mudah di luar sana. Kalau para thalabah yang sudah terjaga seperti ini, mereka bermudah-mudah, apalagi yang di luar. Nah, gimana mau mengingatkan mereka kalau yang di sini enggak. Dan ini seperti tadi, kita bertemu di akhirat ya. Kematian itu bukan sebatas kita selesai dikubur, ditanam, selesai. Masih ada pertemuan nanti, hisab panjang. Antum siap menggugat Nana, Ana juga siap menggugat antum di akhirat, kalau begitu caranya. Tapi kita tidak, Ana berharap kita termasuk orang-orang yang Allah katakan tadi, wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabbilin. Kumpul lagi kita. Ya, tazawur di sana. Ya, hilang. Makanya di dunia ini, ketika orang di dunia itu mendapatkan surganya dunia, kata Ibnu Haisyul Islam Taimiyah, kalau kita lihat kisah beliau, lapangnya hati beliau dari dendam, permusuhan, kebencian terhadap, hatta terhadap hizbiyun, terhadap ahli bid'ah. Nah, bersih hati beliau, sehingga nah, ahli bid'ah pun kadang-kadang, yang sebagian mereka, rahimallah Ibnu Taimiyah. Semoga Allah merahmati Ibnu Taimiyah. Saat dia kami berkuasa, kami tindas dia. Saat dia yang menang, dia berkuasa, dia maafkan, lapang hatinya. Itu surga dunia, enggak ada dendam sebagaimana dalam ayat tadi. Hilang ghil, permusuhan, kedengkian ya, dendam, hasad pada sesama, itu termasuk jannah dunia. Buah dari ma'rifatullah juga. Nah, kita berharap ya. Makanya doanya para salaf dulu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.